الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa demikian cepat waktu telah kita lalui. Tanpa terasa telah sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan dan dikaruniakan kepada kita semuanya. Namun juga tanpa terasa tidaklah kita berhasil mengambil manfaat dari semuanya illa qalila, kecuali hanya sedikit. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak jarang kita mendengar sebagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semuanya manakah jalan yang semestinya kita tempuh dan manakah jalan yang semestinya kita tinggalkan. Tidak kurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagian dari sebab-sebab agar kita memahami lebih mendalam, agar kita mudah untuk mengerti dari arti dan makna kehidupan ini. Namun kita sendiri yang menjauh, namun kita sendiri yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk syar'iyyah, dalam bentuk amalan-amalan syar'i yang bisa kita kenal, bisa kita ketahui dari ayat-ayatnya, dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari sunnah nabawiyah. Di sisi yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menetapkannya melalui adanya ayat kauniyah, tanda-tanda dari kehidupan biasa terulang-ulang di lisan kita, suratul Fatihah. Setidaknya dalam satu harinya kita mengulang di waktu subuh, siang, dan malam hari dalam sholat-sholat yang lima waktu. Setiap rakaatnya kita membaca. Di sana kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepadanya petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Disebutkan dalam surat tersebut permohonan seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang Engkau berikan kepada mereka kenikmatan. ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk senantiasa membaca ayat ini dari surat Al-Fatihah. Berulang-ulang kita meminta kepada Allah, berdoa kepadanya dalam kondisi seorang hamba yang sangat baik, yaitu qiyam lis shalah, berdiri menegakkan salat setelah takbir dia membaca Al-Fatihah, memohon di sana, dan itulah kami jalan orang yang kau berikan kepada mereka kenikmatan. Diterangkan dalam ayat yang lain tentang siapakah orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu jalannya orang yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan dari kalangan an-nabiyyin, para nabi, dari kalangan as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, dari kalangan as-syuhada, orang-orang yang syuhada, yang syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Itulah jalannya mereka. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Diterangkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, orang yang dimurkai mereka adalah orang Yahudi, wa man tashabbaha bihim, dan orang yang menyerupai orang Yahudi. Bagaimana itu keserupaannya? Yaitu orang yang mengenali ilmu, mengenali kebaikan, memahaminya, tapi tidak mengamalkannya, tapi justru meninggalkannya. Bukan pula jalannya orang yang tersesat, ad-dhalin. Diterangkan oleh para sahabat pula, mereka adalah orang-orang Nasara. Wa man tashabbaha bihim, dan yang menyerupai mereka. Bagaimana keserupaannya? Terus keserupaannya adalah mereka orang yang selalu memikirkan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beramal, tapi tidak di bawah bimbingan ilmu. Beribadah dengan kemauan sendiri, dengan cara praktek sendiri, mereka menyusunnya sendiri, berbuat sesuka hatinya, sehingga mereka menetapkan hal-hal yang di luar dari syariat yang Allah Azza wa Jalla telah gariskan kepada mereka. Mereka pertuhankan Isa bin Maryam dan ibunya Maryam. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, bertanya kepada Isa bin Maryam. Allah mengisahkan kejadian kelak pada hari perhitungan. Yang kita minta adalah kategori yang pertama, dan yang dijauhkan dua kategori yang telah. Yang kita minta adalah kita digolongkan termasuk salah satu dari orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmatnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, nikmat itu kan banyak, bermacam-macam bentuknya. maka siapakah yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan nikmat? Dan apa itu hakikat dari nikmat? Nikmat seperti apakah untuk ahli waris ini? Satu dirham, apalagi satu dinar. Tidak ada speser pun dari mata uang yang ditinggalkan untuk keluarga. Bahkan sebaliknya, beliau meninggalkan harta yang digadaikan, yang tidak mampu ditebusi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah bercerita kepada salah seorang kemenakannya, Urwah bin Zubair. Ya Urwah, baitun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selama 3 kali hilal, salah satu ahil ya, sudah 3 kali hilal, 3 kali terbit bulma dan lain. Bersabar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah masuk di sebuah bangunan yang reot, yang di sana ada Nabi alaihi salatu wasallam sedang beristirahat di siang hari. Di depan pintu ada seorang sahabat yang menjaga. Umar meminta izin supaya diizinkan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sang penjaga menemui Nabi, bahwasanya Umar minta izin untuk bertemu. Nabi tidak mengizinkan. Maka kemudian meminta di Allah taala anhu, Umar bin Khattab menangis tersedih-sedih. Padahal Umar ini dikenal orang yang kuat, tahan banting. Tapi beliau tidak mampu menahan tangis. Beliau melihat Nabi alaihi salatu wasalam tidur dengan tikar yang sudah rusak. Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam bangunan tersebut sesuatu apapun yang bernilai berharga. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, raja Romawi bergeli pun bukan, musuhnya raja Romawi dan pasukannya dengan harta yang melimpah masuk istana, ada aturannya ini dan itu ya, Persia tidak kalah, ini Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada istananya. Barakallahu fiikum. Rumah yang reot tanpa ada perabotan yang berharga di sana. Padahal beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, bukan seorang raja. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, wahai Umar, tidakkah engkau ridha bagian yang mereka miliki itu untuk kehidupan dunia mereka, lahum fid dunya walana fil akhirah, itu bagian mereka di dunia ini dan bagian kita itu nanti di hari akhirat. Tidak ada yang perlu disesalkan dengan kurangnya harta, karena bagian orang-orang yang beriman itu Allah Azza wa Jalla siapkan, Allah tangguhkan untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan tanpa celah sedikit pun di sana. Tidak ada rasa sakit lagi, tidak ada rasa sedih, tidak ada bosan, tidak ada kecewa, yang ada hanyalah rasa nikmat." Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka apa yang mesti harus kita sesalkan? Ternyata tidak. Maka hakikat orang yang diberikan nikmat itu bukan banyaknya harta, tapi kuwatul iman, kuatnya keimanan. Kuatnya keimanan. Maka arti nikmat di dalam ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Kuatul iman, kuatnya iman. Kuatu takwa, kuatnya ketakwaan. Siapa mereka? Baru kemudian Allah merinci dalam ayat yang lain. Ya, ayat yang tadi kita bacakan, yaitu orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan yang pertama, an-nabiyyin, para nabi. Bukan maknanya agar kita dijadikan seorang nabi, bukan, enggak mungkin. Nabi itu orang-orang pilihan Allah sendiri yang memilihnya. Allah yang mengangkat derajatnya menjadi seorang nabi. Barakallahu fiikum. Tingkat yang tertinggi dari manusia. Tingkat yang berikutnya masih termasuk orang yang Allah berikan nikmat kepadanya adalah as-siddiqin. Siapa itu as-siddiqin? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. As-siddiqin mereka adalah orang-orang yang ta'allama al-ilma wa'allamahu, atau kama qala rahimahullah ta'ala, orang yang mempelajari ilmu agama lalu kemudian ia mengajarkannya dengan benar. Bersabar dengan ilmu agama, bersabar dengan segala rintangan, bersabar dengan segala macam cobaan, lalu ia sampaikan kepada umat manusia dengan kesabaran pula, dengan cacian mereka, dengan makian mereka, dengan cibiran, dengan rasa sakit di badannya karena gangguan-gangguan mereka. Sabar menyampaikan kepada manusia, menerangkan, menerangkan, dan seterusnya dari ilmu yang dia miliki. Memang harus diterangkan karena manusia enggak tahu. Dengan kesabaran mereka memusuhi, mereka membenci, dihadapi dengan sabar. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Belum dijelaskan, belum diterangkan. Dan ini keumuman manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian derajat yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang terbukti sebagai syahid, yang ia korbankan harta dan jiwanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuktalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka. Allah membelinya. Allah membeli harta mereka dengan nilai tukarnya adalah al-jannah, surga. Bi anna lahumul jannah. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaktulun wa yuktalun. Mereka membunuh atau terbunuh karena sebab membela Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tingkatan yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Siapa itu orang-orang yang saleh? Yaitu orang yang telah terbukti bahwa ia menginfakkan, mensedekahkan, membelanjakan harta yang ia miliki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kebutuhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukannya, maka mereka tergolong sebagai orang yang merugi. Wa anfiku mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian, enggak semuanya, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian. min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi, maka kemudian saat itu ia mengatakan, rabbi, wahai rabku, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan saja engkau akhirkan, undurkan ajalku sebentar saja. Untuk apa kok diundurkan? Ada tujuan ya. Minta diundurkan sebentar-bentar. Sebentar aja. Yang ia minta hanya satu, fa'asaddaq, supaya aku bisa bersedekah. Yang dia cari itu sedekah. Yang dia minta itu sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan ini, bukan itu, bukan. Pokoknya sedekah. Supaya apa? Wa'akum minas sholihin, agar aku digolongkan termasuk orang yang sholih dengan sedekah. Karena sedekah ini amalan orang-orang yang sholih. Keikhlasan dalam bersedekah ini amalan orang-orang yang sholih. Dan sedekah itu amalan yang paling mudah dibanding amalan lainnya. Tidak ada amalan dalam bentuk amalan indrawi itu yang lebih mudah, lebih membutuhkan waktu yang sangat singkat dibanding sedekah. Infak, sholat itu butuh waktu 2 rakaat, ya mungkin butuh waktu 3 menit. Apalagi puasa dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, panjang. Qiyamul lail butuh waktu yang panjang. Adapun sedekah ini waktu yang sangat pendek, hanya butuh beberapa detik selesai. Dia ingin dihidupkan sebentar saja, untuk kemudian ia bisa mengatakan apa? Aku sedekahkan hartaku, lalu dia mati lagi. Iya, butuh waktu berapa detik? Aku sedekahkan hartaku 2 detik. Katakanlah 3 detik. Hanya butuh waktu dia 3 detik diakhirkan untuk hanya mengatakan apa? Aku sedekahkan hartaku di jalan Allah. Dengan sebab itu ia digolongkan sebagai orang yang saleh. Namun terlambat. Tidak bisa. Yang ia minta sedekah pun tidak bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di atasnya tadi, yang terbunuh sebagai syahid, seandainya ia berperang di jalan Allah ikhlas, maka akan digolongkan sebagai syuhada. Namun jika tidak, maka dia orang yang merugi. Orang yang mempelajari ilmu agama lalu mengajarkannya ikhlas, mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya ikhlas, maka ia digolongkan sebagai siddiq. Jika tidak, ia orang yang merugi. Dan merekalah salatatu nafarin, 3 golongan orang yang pertama yang dijerumuskan ke dalam api neraka. Orang yang pertama adalah alladzi qara al-Qur'an, yang ia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitabullah, mempelajari ilmu, ya, ia pun mengajarkannya. Liyuqal 'aliman, agar disebut sebagai seorang ulama, seorang yang alim, pandai ilmu agamanya. Tidak ada yang ia tuju kecuali itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, mengingatkan kepadanya atas nikmat-nikmatnya. Ditanyakan, untuk apa dia menyebutkan aku memanfaatkan nikmat tersebut untuk mempelajari Al-Quran, ilmu, lalu aku mengajarkannya ikhlas karena mengharapkan wajahmu. Maka Allah menjawab, kadzabta, kamu berdusta. Tidaklah kamu melakukannya kecuali agar disebut sebagai seorang yang alim, alim ulama. Lalu ia diperintahkan untuk diseret, ya, dengan wajahnya yang terseret, dilemparkan ke dalam jahannam. Orang yang kedua, seorang yang terbunuh dalam perang, Allah mengingatkan atas nikmat-nikmatnya yang dia ingat. Ditanya untuk apa, dia menjawab untuk berjihad di jalanmu, ikhlas mengharapkan wajahmu. Allah menyangkalnya, kadzabta, kaum berdusta, kaum berjihad, berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan, pejuang, bukan karena Allah azza wa jalla. Maka ia pun diperintahkan dilemparkan ke dalam jahanam. Orang yang ketiga, seorang yang memanfaatkan hartanya berinfak, berderma. Alasan dia ikhlas mengharapkan wajah Allah, namun Allah menyangkalnya, kadzabta, kaum berdusta, kamu melakukannya agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Maka ia pun diseret ke dalam jahanam. Seandainya orang yang pertama ikhlas benar-benar karena Allah, dia akan tergolongkan sebagai siddiqin. Seandainya orang yang kedua ikhlas, dia tergolongkan sebagai asyuhada. Seandainya orang yang ketiga ikhlas, dia digolongkan sebagai orang yang saleh. Maka dalam doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itulah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jal, agar digolongkan termasuk salah satu dari orang yang diberikan nikmat kepadanya dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan, entah itu sebagai siddiq, entah itu sebagai syahid, entah itu sebagai salih. Kalau nabi kan gak mungkin, tapi menjadi seorang siddiq memungkinkan, seorang syahid memungkinkan, seorang salih lebih-lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini permintaan kita kepada Allah. Dan kita juga meminta kepadanya untuk dijauhkan dari dua golongan yang Allah sebutkan berikut. Orang yang dimurkai, tadi kita sebutkan, yaitu Yahudi dan yang menyerupai mereka. Orang yang pandai, ngerti, paham, bukan orang bodoh. Dia bisa membaca, telinganya tidak tuli, dia bisa berbicara dan melihat. Seandainya ia jujur, ikhlas, benar karena Allah Azza wa Jalla, sungguh kebenaran itu ada di hadapannya. Tapi dia letakkan di belakang punggungnya, seakan-akan dia tidak melihat. Bahkan ia melawannya dengan segala macam argumentasi dan retorika. Rusaklah agama Allah di hadapan dia. Wala haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang seharusnya ia katakan halal, namun ia katakan haram, dan sebaliknya yang haram dia katakan halal. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Semisal orang Yahudi dan yang menyerupai mereka. Golongan yang kedua yang kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat tersebut adalah al-dhalin, orang yang sesat. Yang penting amal, amal, amal, amal, amal, amal, entah itu benar apa salah, entah itu berdasarkan dalil dan nas yang kita temui dalam Al-Quran ataupun tidak ditemui, cuek dia, yang penting beramal. Salah benar, yang penting beramal. Orang yang zalim, sesat. Allah menyebutkan dia termasuk orang yang tersesat, sebagaimana orang Nasara. Orang Nasara itu rajin beribadah. Jadwal mereka ibadah gantiannya itu masya Allah. Mau hari apa itu ada jadwal. Ngalahkan jadwal taklimnya antum. Antum sepekan berapa kali taklim? Sekali. Jadwal di gereja itu sehari bisa 3 kali, tinggal pilih yang mana. Barakallahu fiik. Biasanya kalau di depan gereja itu ada nanti jadwal, bisa hari Sabtu, nanti ada hari Ahad, Senin, Selasa, itu ada. Ya, nanti mereka milih mau yang mana. Barakallahu fiik. Ya, dengan pendeta minta yang mana, mau semuanya boleh juga. Ada pertaubatan, mereka melakukan dosa, mendatangi pendetanya, taubat, membayar sekian. Ada kesungguhan, ada kesungguhan, barakallahu fiik. Tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar, rusak semuanya. Maka mereka mengatakan tentang Allah Azza wa Jalla ini beristri dan beranak. Maryam alaihissalam dia anggap, mereka anggap sebagai istri, Isa sebagai putranya Allah Azza wa Jalla. Sungguh buruk apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini. Dari mana mereka itu dapatkan dari mana? Namun bukankah mereka bersungguh-sungguh? Gak penting, yang penting, yang penting beramal. Orang Nasara itu orang yang pandai yang namanya bersedekah. Itu jangan tanya. Min zaman, dari zaman dahulu, orang Nasara itu orang yang paling dikenal pandai bersedekah, memberi. Bukan orang yang kikir. Keumuman mereka orang Nasara suka memberi, suka berbagi. Ya ada suatu dikasih, barakallahu fiikum. Ini sifat keumuman mereka. Sebagaimana kalau pernah baca kisahnya Salman Al-Farisi, kisah yang panjang ya, barakallahu fiikum. Ya disebutkan memang kelebihannya orang Nasara itu kalau yang namanya ngasih itu masya Allah. Masalah harta memberi itu masya Allah. Tapi ya itu satu amalan yang dibangun di atas kerusakan. Barakallahu fiikum. Mereka memberi, mereka berderma bukan karena Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka menganggap yang penting kan beramal untuk manusia, membantu. Hanya itu saja. Dan yang demikian tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Mereka mengatakan Allah itu beristri. Mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Iyadan billah. Maha suci Allah Azza wa Jalla atas yang mereka sifatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka hal yang terpenting untuk kita ketahui yang berikutnya menutup pertemuan pada malam hari ini. Semua yang tadi kita sebutkan itu adalah batu loncatan untuk di tahapan yang berikutnya. Ya, untuk di tahapan yang berikutnya. Apa itu? Yaitu persiapan. Sebagaimana seorang yang mengingat kematian, apa cukup dia mengingat mati? Wah, nanti kita bakal mati, kita ini. Gak ada gunanya. Sampai bisa engkau memahami apa yang engkau persiapkan untuk kematian. Itu dia maksud saya. Maka mengingat kematian itu menjadi batu loncatan untuk mempersiapkan kematian. Kita mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat, itu sebagai batu loncatan yang senantiasa kita panjatkan. Ya Allah. Ya kalau cuma berdoa saja ya terus pergi. Apa posisi wajahnya? Barakallahu fiik. Kalau hanya kita berdoa, ya Allah, ya Allah, tapi tidak ada yang kamu lakukan, tidak ada yang kamu persembahkan kepada Allah dalam bentuk yang nyata. Doa, berdoa, berdoa, dan kamu tempuh sebab-sebab menuju ke sana. Mempelajari ilmu agama. Jika ada yang bisa mengajarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi, datang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di atas kejujuran, datang mengambil ilmu darinya meskipun hanya sedikit dan sedikit. Karena demikianlah ilmu, hanya bisa diambil sedikit-sedikit, gak bisa banyak-banyak. Tidak bisa langsung banyak seperti orang copy paste banyak, bukan seperti orang burning CD bakar CD semuanya, data masuk. Barakallahu fikum. Ya, sedikit demi sedikit. Air banjir yang mengalir itu karena tetesan air yang terkumpul. Makanya ada banjir, tetesan air yang berkumpul. Demikianlah ini. Maka bukti nyata seorang yang menginginkan kebaikan, ia berbuat setelah ia mengetahui apa yang harus ia perbuat. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita semuanya sebagai orang-orang yang saleh. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya kelak di dalam surganya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tergolong sebagai orang-orang yang terbaik di sana. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.